ulama mengajarkan kebaikan, negara juga ikut membantu mewujudkan BPJS dan sebagainya dan sebagainya. Jadi susahnya apa sih ulama dan umarok kerjasama, dan susahnya apa sih tidak berhadapan. Makanya saya nanti berencana setelah acara ya saya pulang, gak perlu ketemu Pak Ganjar supaya ada apa berhadapan tadi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aku kiki niati Gus Bahak tak kon ceramah ki, aku tak ambekan sedelok ngono lho. Tak nyicipi panganan-panganan seneng arep ki. Belum sempat makan ini, belum sempat ini jenengan wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ambekanku kapan iki? Tapi semoga yang sedikit itu keluar dari beliau. Semoga berkah untuk kita yang hadir malam hari ini. Semoga sekelumit tadi dari beliau berbuah sangat banyak untuk kita hadir malam hari ini, terutama santri-santri yang merayakan hari santri. Semoga menjadi santri yang unggul, santri yang sukses, santri yang membanggakan kedua orang tuanya, santri yang berguna bagi nusa dan bangsanya, santri yang membanggakan nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa seluruh santri besok diharapkan yone iso melu upacara. Oke, ada apel besok Pak ya. Ada apel di alun-alun Rembang besok dimulai dari jam 7:30 pagi. Sebenarnya saya juga diharap untuk ikut upacara besok jam 7:30 pagi, tapi karena memang bangsa saya ini bangsa bangsawan, bangsa tangiawan, ketok e kok koyo angel. Jam 7:30 tuh biasanya saya baru start mau tidur. Biasanya lagi berhubung dikon melu upacara ya turune karo ngadeg lah nesulah. Insyaallah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga perjumpaan ini malam hari ini, apa yang dikatakan oleh Gus Bahak tadi, apa susahnya ulama dan umarok kerjasama, sebagaimana gosidah yang saya bawa tadi, ulama dan umarok harus kerjasama menjaga moral bangsa dan harus selalu bersatu mewujudkan cita-cita para pendahulu, para pendiri bangsa negara Indonesia ini. Semoga kemarin dengan dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, berkah solawat malam hari ini, ke depan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berdua diberikan kesabaran untuk selalu menjalankan amanah dari rakyat, diberikan kesuksesan untuk menjadikan negara Indonesia semakin sukses, semakin maju, semakin bermartabat di mata dunia. Dan tugas kita sebagai rakyat adalah mendoakan beliau dan mendukung misi dari beliau supaya cita-cita kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perkumpulan-perkumpulan sebagaimana malam hari ini, banyaknya majelis solawat di tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah yang luar biasa. Bisa dikatakan bahwa Pulau Jawa ini yang paling sering majelis solawatan adalah Jawa Tengah. Luar biasa Jawa Tengah. Tentu semua itu dikarenakan karena pemimpin Jawa Tengah juga cinta solawat. Beliau Bapak Ganjar dan Gus Yasin kemana-mana sejak periode pertama Pak Ganjar memang sudah selalu mencanangkan. Begitu beliau jadi gubernur, Jateng bersolawat setiap kabupaten muter setiap bulannya. Gitu Pak Ganjar. Dan alhamdulillah malam hari ini Jatai Rembang, Kabupaten Rembang bersolawat. Insya Allah di bulan depan di mana lagi bersama dengan Habib Syekh, bersama dengan para habaib yang lain, ya kadang karo Az-Zahir, kadang karo Habib Syekh, kadang karo Az-Zahir, kadang karo Habib Syekh. Sing iso sing dilah ngono lah. Padha wae sing penting solawate menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di Rembang malam hari ini saya tadi ngomong sama Gus Bahak dan Pak Ganjar. Solawatan nang Rembang iki benderane kaya zaman Perang Badar Kanjeng Nabi. Masya Allah, benderane akeh nemen. Pantese suasananya kaya Perang Badar atau Perang Uhud iki. Ora apa-apa, tapi benderane kalau membuat panjenengan semakin semangat bersolawat, enggak apa-apa dikibarkan benderanya. Sing penting aja dipendungke sirahe koncone aja. Engko solawatan karo dolanan nang teng lah ngono iku sing bahaya. Ora apa-apa lah diduwurke benderane, sing penting solawate juga sergap. Sing penting benderane ya apik-apik lah, bendera Syekh Hermania, Zahirmania, bendera solawatan enggak apa-apa. Tetap semangat para pecinta solawat yang ada di Kabupaten Rembang. Dan saya titip kepada panjenengan seluruh pecinta solawat yang ada di Rembang, tolong kalau ada majelis solawat, jenengan jangan pilih-pilih. Ada majelis solawat, diramaikan, disukseskan. Ojo delok-delok sapa sing mimpin. Kene ora Habib Idin, ora gelem, ne ora Habib Syekh, ora gelem, ya usah. Majelis solawat semakin berkembang di Jawa Tengah, yang mendapat keuntungan, yang mendapat faedah, yang mendapat manfaat adalah masyarakat Jawa Tengah sendiri. Masyarakat Jawa Tengah sergap solawat, berkah semakin diturunkan oleh Allah, pahala diturunkan oleh Allah, barokah diturunkan oleh Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Pertaniannya dibikin sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perdagangannya dibikin sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, ilmu semakin berkah ada di Kabupaten Rembang dan umumnya di Jawa Tengah dan lebih umum lagi di negara kita Republik Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin.